Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Syekh Abdul Qadir al-Maqdisi rahimahullahu taala عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد datang seseorang dari kaum muslimin mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid. Apa ini, Mak? Dalam keadaan beliau sedang di masjid. Fanadahu, beliau menyerunya. Faqala ya Rasulullah, dia beritahu ya Rasulullah, inni zanaitu, aku telah terjatuh ke dalam zina. Fa'arad anhu, beliau pun berpaling darinya. Fatanahha, dan menjauh. Tilqa wajhi, ke hadapannya. Faqala ya Rasulullah, inni zanaitu. Fa'arad anhu, Rasul pun berpaling darinya. Hatta khanna dhalika alaihi arba marrat, sehingga orang ini pun mengulang ucapannya 4 kali. Arba marrat. Falamma syahida ala nafsihi 4 syahadat, tatkala dia telah bersaksi atas dirinya, mengakui perbuatannya dengan 4 persaksian, 4 pengakuan. Da'ahu Rasulullah sallam, Rasulullah memanggilnya. Waqala abika junun, apakah ada padamu penyakit gila? Karena majnun termasuk mani', ya mani', di antara penghalang seorang kemudian dihukumi jatuh hukuman had. Qala, kata orang tadi, tidak. Qala, fahal uhsinta, apa engkau telah muhsan, telah menikah dengan nikah sahih? Qala na'am. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idhabu bihi. Rasul berangkat berkata kepada para sahabatnya, kata Rasulullah kepada para sahabatnya, idhabu bihi, pergilah kalian dengan orang ini, membawa orang ini ke tempat tempat pelaksanaan hukum ahad, farjumuhu, dan rajamlah dia oleh kalian, karena dia telah muhsan. Qala Ibn Shihab, berkata Ibn Shihab bin Al-Juhri, fakhbarani Abu Salamah bin Abdurrahman, Wasallam, termasuk yang masyhur di kunyatih. Seorang yang masyhur dengan kunyahnya, sebagian menyatakan kunyah adalah namanya. Anna usami Jabir bin Abdullah radhiyallahu yaqulu. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf berkata, beliau mendengar Jabir bin Abdullah berkata, kuntu fi man rajamah. Kata Jabir, aku termasuk orang yang merajamnya. Ya, berarti ini dua hadis. Hadis Abu Hurairah dan hadis Jabir. Wa rajamnahu bil musalla. Kami merajam dia di musalla, yakni di tempat salat Id. Atau musalla juga musalla untuk salat jenazah. Dulu pun ada salat khusus tempat untuk salat jenazah, untuk menyalatkan jenazah di samping makbarah. Falamma adlaqatul hijarah, ketika bebatuan batu-batu mulai menimpanya, mengenainya, haraba, dia lari. Padraknahu bilharrah, ketika lari kami dapati dia tertangkap di harrah. Harrah itu ya satu tanah lapang yang berbatu. Parajamna, kami rajam dia sampai meninggal dunia. Qala ar-rajul, orang tersebut yang mengaku dirinya terjatuh ke dalam berzina adalah huwa Ma'iz ibn Malik. Warawa kisatahu, yang meriwayatkan kisah beliau adalah Jabir bin Samurah yang pertama, Abdullah bin Abbas yang kedua, Abu Sa'id al-Khudri yang ketiga, wa Buraidah ibn Husayb al-Aslami empat. Berarti ditambah dua tadi, Abu Hurairah dan Jabir bin Abdullah. 6 para sahabat yang meriwayatkan tentang masalah kisah ini. Berkata Syaikhul Albasam rahimahullah ta'ala, kata beliau, al-mana jimali ata Ma'iz ibn Malikin al-Aslami radhiyallahu anhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil masjid. Ini ata itu mutaaddi dengan huruf ilah. Tapi anda lihat di dalam hadis disebutkan oleh Syaikhul Ghani al-Maqdisi rahimahullah lafaznya ata rajulun minal muslimina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berarti apa ya Rabbnya? Habis. Ata itu muta'addi dengan ila. Sini lihat. Ata Ma'iz bin Malik al-Aslami ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Tapi dalam hadis disebut ata rajulul muslimin Rasulullah sallallahu alaihi wabarakatuh masjid. Abu Muhammad. Nah, mansub ala naz'i harf al-khafid. Rasul sini mansub karena dihilangkan, tidak disebutkan huruf hafatnya. Mansubun ala naz'i harf al-khafid. Karena asalnya ata butuh kepada ila. Datang orang tersebut kepada Rasulullah SAW di masjid. Banadahu, Rasul memanggilnya, wa'tarfa ala nafsihi bizina, dan dia mengaku dirinya terjatuh ke dalam perzinahan. Faradahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun berpaling darinya. La'allahu yarji'u fayatubu fima bayna bayna Allah. Kenapa Rasul berpaling? Harapannya dia rujuk, yakni mencabut pengakuannya nanti. Ya, syarat di antara syarat iqrar, pengakuan itu diterima untuk tegakkan hukum ahad adalah kalau dia yathbut ala iqrar, dia tetap dengan pengakuannya sampai tegakkan hukum ahad. Kalau kemudian dia rujuk mencabut pengakuannya, maka tidak. Di antara syaratnya adalah yathbut ala iqrar. Sehingga di sini Rasul berpaling la'allahu yarji', mungkin dia akan rujuk mencabut pengakuan dia, kemudian dia mau bertaubat fiin bainahu wa bainallahi subhanahu wa ta'ala. Qala walakin qad jaa'a ghadiban nafsi. Tapi orang ini jadi Ma'iz datang dalam keadaan marah kepada dirinya. Al-Qadab Dillah, marah karena dia terjatuh ke dalam perbuatan maksiat. Jaziman ala tathhiriha bil hadd, dalam keadaan dia mantap untuk membersihkan dirinya dari dosa bil hadd, dengan hukuman hadd. Karena diantara hikmah, diantara sekian hikam iqamatul hudud adalah kafarah, sebagai kafarah menghapus dosa. Dia ingin menghapus dosanya dengan dirajam. Faqasadahu min tilqai wajihi maratan ukhra, maka orang ini pun Ma'iz berupaya mendatangi Rasul dari arah depannya. Fa'tarafa bizina aidan, juga mengaku dirinya telah berzina. Ketika Ma'iz dari depan datang mengaku, fa'arada an Nabi Hasan aidan, juga Rasulullah SAW berpaling darinya. Hatta syahida nafsihi bizina arba'a marrat, sampai dia mengaku 4 kali. Ini syarat yang kedua. Iqrar itu menjadi sebab ditegakkan hukum had. Syarat yang pertama adalah tadi yathbut alaih hatta yuqam ayil had, dia tetap dengan pengakuannya, tidak mencabutnya sampai ditegakkan hukum had. Yang kedua syaratnya adalah ini, sebagian ulama kita menyatakan syaratnya adalah dan dia telah bersaksi mengakui, iya, dengan 4 kali persaksian pengakuan. Hinaidin, ini hinaidin tanwin iwad, iwad dari jumlah, ini hina id syahida ala nafsi bizina arba marrat, begitu. Ketika dia telah mengaku dirinya berzina 4 kali pengakuan, dengan 4 kali pengakuan, 4 syahadat, ya, istathbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadihi, Nabi pun tathabbut, Nabi pun ya mengoreksi, yakni ingin mengetahui keadaan diri orang tersebut lebih detail. Fasa'alahu, Rasulullah bertanya, hal bihi min junun, apakah orang ini ya ada pada penyakit gila, karena dengan itu akan juga terhalang hukuman had. Qala la. Wasala ahlahu an aqlih, Rasul bertanya kepada para keluarganya, bagaimana keadaan akal orang ini? Fa asnau alaihi khairat, ya, dia atau mereka keluarganya pun memuji kebaikan akal orang ini. Tidak ada yang kurang. Fumasalahu, kemudian bertanya, la'allahu lam yati muzib ma'ijib lahad. Kemudian Rasulullah SAW memberikan ihtimalat. Dalam hadis yang lain ini, dalam beberapa riwayat yang sudah kita baca, Rasulullah memberikan ya ihtimalat, kemungkinan-kemungkinan yang bisa jadi itu perbuatan yang tidak sampai harus hukum had. Min lamsin, mungkin sudah menyentuh takbir atau sudah mencium, yang tidak ada hukuman hadnya. Namun tetap. Fasarraha bihaqiqati zina, dia menegaskan dirinya terjatuh ke dalam zina. Ini faedahnya berarti tasabbut. Seorang qadhi juga mufti sebelum memutuskan, sebelum menjawab, dia istasbata, minta rincian ya keadaan yang sebenarnya. Ketika dia telah menegaskan dengan sebetul-betulnya dan Rasulullah SAW ya menerima pengakuan dia, wa tahaqqaqa min wujubi iqamatil hadd, maka telah dipastikan harusnya wajibnya tegakkan hukum had. Amara ashabahu an yadhhabu bihi bayatuhu, Rasulullah pun merintahkan para sahabatnya untuk berangkat merajamnya. Wa kharaju bihi ila baqi'il gharqad, mereka pun keluar ke Baqi', wa huwa musalla janazah, jadi itu adalah tempat biasa menyalatkan salat jenazah. Para jamu, ya mereka pun kemudian merajamnya. Qala falamma hassa bihadd al-hijarah, ketika Ma'iz merasakan panasnya, sakitnya bebatuan yang dilemparkan kepada dirinya, ke badannya, talabat an-nafsul bashariyatun najata, maka jiwa manusia tabiatnya mencari keselamatan, dia pun lari. Wa raghabat fil firar min al-maut, ingin lari dari kematian. Fahrab, lari karena merasakan sakitnya. Wa adrakuhu bil harrah, mereka berhasil menangkapnya kembali di harrah, ia di satu lapang yang berbatu. Fa ajhazu alaihi hatta mat, mereka pun kembali menaikkan hukuman had, dirajam sampai meninggal rahimahullahu ta'ala wa radhiya anhu. Ini kisah ya, di antara sekian faedah yang terpenting adalah masalah akidah. Ini dalil di antara dalil bahwasanya ya, perbuatan dosa besar yang saya syirik itu tidak mengkafirkan. Jadi antara dalil menunjukkan ya batilnya fikrah khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa besar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat yang sudah kita baca bahkan menyatakan mereka yang berzina kemudian benar-benar bertaubat dengan taubatan nasuha, kalau seandainya taubat yang dibagikan untuk 70 orang, orang Madinah sangat cukup untuk mereka. Iya. Kata Allah rahimahullahu ta'ala, mustafadu minal hadith. Yang pertama, anna zina yathbutu bil iqrar kama yathbutu bis syahadah. Perzinahan itu ditetapkan adanya dengan pengakuan sebagaimana yathbut bis syahadah, sebagaimana dengan persaksian empat orang saksi. Wa yati, dan akan datang. Hal yakfir iqrar marrah, apakah cukup pengakuan dia cuma satu kali, sudah cukup untuk ditegakkan hukuman? Amla buddha min iqrar arba marrat, atau mesti empat kali? Kalau lebih hadal hadis, sebagaimana dalam hadis ini, ma'iz pengakuannya empat kali. Ya dahilah. Namun sebelumnya, yang tadi saya sebutkan, Syaikhul Fauzan hafizahullahu ta'ala di antara menyebutkan kata beliau hafizahullahu ta'ala, wa isyaratul sihhatil iqrar, disyaratkan diterimanya pengakuan bizina an yusarriha bi haqiqati al-wati. Dia mengaku dirinya benar-benar telah melakukan berzina dengan sharih, dengan lafaz yang sharih, yang tegas, tidak ada ihtimam. Ini tasrih, terang-terangan, jelas. Ya, apa yang dilakukan yang ditangkap. Yang kedua, wan la yarji'a an iqrarihi hatta yaqama al-had. Yang kedua, tidak rujuk, tidak mencabut pengakuannya sampai dengan hukum had. Ya, kalau sebelum ditegakkan hukum had dia kemudian mencabut pengakuannya, maka tidak ada hukuman had. Syaratnya yang kedua adalah dia terus menerus yathbutu ala iqrar wa istamir sampai ditegakkan hukum had. Kemudian yang dinukil tadi oleh beliau rahimahullah dalam syarah, juga sebagian para ulama kita menerangkannya, syarat yang ketiga adalah terkait dengan jumlah. Ya, jumlah pengakuannya. Apakah cukup satu kali atau harus empat kali? Kebanyakan ulama kita menyatakan harus empat kali. Tapi nanti Sabda Al-Basam rahimahullah dalam syarah, ya, Tafsir Alam cenderung menyatakan cukup satu kali. Cukup satu kali. Berikutnya disebutkan oleh beliau dalam poin pertama tadi, ya, sebut zina tudbil iqrar kama yathbut bisyahadah. Ya, dipastikan seorang terjatuhlah berzina itu dengan pengakuannya, dan yang kedua dengan persaksian empat orang saksi. Dan ini pun ada syarat-syarat yang lain. Tapi yang ini saya sebutkan adalah yang ketiga. Yang ketiga, sebagian ulama kita juga menyatakan dipastikan adanya perzinahan itu dengan al-hamal, dengan adanya kandungan. Qala Syaikhul Fauzan hafizahullah taala, wa thubutu zina bil bayyinati al madhkurah aw al iqrar muttafaqun alaihi min bainal ulama. Ya, adanya perzinahan dipastikan hukum zina dengan bayyinah, dengan saksi empat orang, dan tentunya ada syarat-syarat tambahan lainnya. Awat yang kedua, ikrar, ya, pengakuan dari pelaku juga dengan syarat-syarat tadi. Ya, pengakuannya dengan syarat yang pertama harus sharih ucapannya, pengakuannya. Yang kedua harus, ya, tidak rujuk, tidak mencabut sampai dengan hukum had. Yang ketiga, sebagian yang menyatakan harus empat kali mengaku. Waqad ikhtalafu hal yathbutu bi amrin thalith wa huwa al-habl. Dan mereka para ulama berselisih, apakah ditetapkan hukum adanya perzinahan dengan adanya perkara yang ketiga, yaitu al-habl. Iya, adanya kandungan janin di perut seorang wanita, di rahim seorang wanita. Kama law hamalat imra'atun la zawzalaha wa la sayyid. Misalnya ada seorang wanita yang tidak punya suami, tidak punya tuan, bukan apa sahaya, dia mengandung. Walaupun dia tidak mengaku berzina, walaupun tidak ada empat orang saksi yang melihat, maka sebagian ulama menyatakan ini adalah bukti dia berzina. Faqala ba'duhum, sebagian ulama menyatakan la yathbutu bidzalika had. Sebagian menyatakan tidak, sehingga tidak harus ada hukum had. Faqala ba'du, sebagian lain menyatakan bal tuhad bidzalik. Bahkan dengan adanya ya keadaan dia mengandung dalam keadaan tidak punya suami dan dia bukan hamba saya yang memiliki sayyid, maka ini sudah bukti perzinahan, maka harus hukum had. Nah, beliau menukil dua ucapan. Yang pertama ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan yang kedua ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kata beliau, qala al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam Siyasah Syar'iyah, kata beliau Siyasah Syar'iyah, kata beliau, hadza huwal ma'thuru 'anil khulafa'ir rasyidin. Ini yang ma'thur, yang diriwayatkan dari Khulafaur Rasyidin. Apa itu? Yaitu kandungan pada seorang wanita yang tidak memiliki suami dan bukan hamba saya memiliki sayyid, itu adalah bayyinah, adalah bukti perzinahannya. Wa huwal ashbahu bil usul syar'iyyah. Ini yang lebih mirip mencocoki usul-usul syariat. Wa madhhabu ahli Madinah. Dan ini adalah madhhab ahli Madinah. Dan seterusnya ucapkan. Nanti ini yang beliau intinya menguatkan pendapat yang menyatakan ini termasuk bukti perzinahan sehingga harus dihukum had. Wa qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, wa hakama Umar birajmil hamili bila zawzin wal sayyid wa huwa madhhab Malik wa sahhu riwayatain an Ahmad i'timadan al qarinati zahira. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah merajam seorang wanita yang mengandung padahal tidak punya suami dan tidak punya sayyid, dia bukan hamba saya. Dirajam oleh Umar dengan semata-mata ada qarinah, dia mengandung, hamil dan tidak punya suami, tidak punya sayyid. Jadi ini adalah mazhab Imam Malik rahimahullahu ta'ala, mazhab ahli Madinah, dan riwayat yang paling sahih dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ini. Jadi yang ketiga adalah hamil. Bisa ditambahkan. Kata beliau rahimahullah, poin pertama, an-zina yathbutu bil-iqrar kama yathbutu bis-syahadah. Antum tambahkan, wa kadzalika yathbutu bil-habl. Iya. Kalau seorang wanita mengandung dan tidak punya suami dan tidak memiliki sayyid, maka dia berarti dipastikan berzina. Nah, berikutnya, asalnya faedah yang kedua adalah anil majnuna la yu'tabaru iqraruh. Seorang yang gila tidak teranggap pengakuannya. Wala yasbutu al-had. Ya, tidak ada atas dia hukuman had. Lianna syartul had at-taklif. Karena syarat adanya hukuman had itu adalah taklif. Dan orang gila bukan mukallaf. Mukallaf itu definisinya adalah baligh aqil. Mukallaf adalah seorang yang baligh dan berakal. Kalau gila berarti dia bukan mukallaf. Sehingga tidak ada atasnya hukuman had. Dia bukan mukallaf. Al-Faris yang ketiga, annahu yajibu alal qadhi wal mufti at-tathabbutu fil ahkam was-su'alu bitafsil amma yajibu al-istifsaru anhu. Ya, wajib atas seorang qadhi, wajib atas seorang mufti untuk tasabbut. Ya, untuk benar-benar melakukan cek, memastikan permasalahan Iya, dalam masalah hukum yang akan ditetapkannya, disampaikannya, diucapkannya, dijawab olehnya. Wasu'al bitafsil, bertanya kepada penanya dengan rinci. Amma yajib istifharu anhu. Ya, di antara Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala sampaikan dalam kitab tauhid, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seseorang, apakah boleh saya atau seseorang menyembelih di buana, maka Rasulullah SAW merinci sebelum menjawab boleh tidak. Terus saya tanya, apakah di sana ada ya sesembahan orang-orang musyrikin, apakah di sana ada idnya orang-orang musyrikin, ya sebelum menjawab iya atau tidak boleh atau tidak boleh merinci dulu, menanyakan keadaan yang sebenarnya apa itu buana. Di sini fa'inan Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala al-muqir. Huna. Nabi sallam bertanya kepada yang mengaku tadi an amarihi. Ya, mungkin kamu bukan berzina, mungkin kamu hanya sekedar menyentuh, ya, mencium dan seterusnya. Tidak sampai berzina. Hatta tabayyana lahu annahu fa'al hatta zina. Sehingga jelas apa yang dilakukannya benar-benar berzina. Setelah benar-benar jelas dia memang berzina, tidak cukup sampai situ. Dirinci lagi, ditafsir, ditafsir wasalahu wasal ahlahu naqli, bertanya tentang akal dia, apakah dia orang gila, apa dia suka terganggu kejiwaannya. Ya, ketika dijawab tidak, maka baru kemudian ya ditekan hukum had atas dia. Bahkan orang itu di antara bukti yang beliau menunjukkan bahwa itu tersebut tidak terburu-buru, tidak segera, bahkan benar-benar menunggu penjelasan, mencari kejelasan adalah wa'arada anhu hatta qarrar iqrar. Beliau berpaling dari dia ketika mengaku sampai berkali-kali dia mengaku. Setelah 4 kali baru beliau ya istatsbata, mencari kepastian tentang perbuatannya dan keadaan dia. Ini at-tsabbut, ya, sebelum menjawab pertanyaan, sebelum menetapkan hukum, itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah alam sabri kecukup. Jazakumullah khairan. Wallahu a'lam.